Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan mereka agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan saleh, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk kokoh di atas agama ini hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah tidak ada padanya kata selesai. Tidak ada padanya kata berhenti hingga datang al-maut menjemput seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu hingga datang al-yaqin yani al-maut. Ibadallah. Di sana ada sebagian dari manusia yang bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan ketaatan, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dia curahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika bulan Ramadan, atau dikala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kesempitan atau dengan suatu penyakit. Akan tetapi ayuhal muslimun, manakala waktu-waktu tersebut berlalu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, dia pun mengganti dengan kemaksiatan, dia pun mengganti dengan perbuatan dosa. Padahal satu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, boleh jadi mengukurkan amalan-amalannya, akan menghapuskan amalan-amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala misalkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kalian berkata dengan sebagian yang lain, sehingga akan membatalkan amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, apabila lebih berat timbangannya dibandingkan dengan kebaikan yang dia lakukan, maka dia telah merugikan dirinya sendiri. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Dan barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, disebabkan karena mendustakan ayat-ayat kami. Ayuhal muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberingatkan seseorang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan, dosa setelah dia melakukan amalan salih. Diibaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang wanita yang mengurai benangnya setelah dia pintal dengan kuat sehingga bercerai-berai. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayatnya, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahu al-kibaru walahu durriyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadhalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah dari kalian yang suka untuk memiliki sebuah kebun, kebun kurma dan anggur yang padanya terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, yang mana di sana terdapat berbagai macam buah-buahan? Datanglah masa tuanya, padahal dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Maka datanglah angin yang bertiup dengan membawa api sehingga membakar kebunnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berpikir. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan seorang yang melakukan amalan salih, kemudian dia berbuat kemaksiatan, kejelekan. Karena amalan salih, Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dengannya kebun yang di situ terdapat berbagai dari macam buah-buahan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka jagalah kebun tersebut dengan senantiasa melakukan ketaatan, melakukan amalan salih. Adapun sebaliknya, jika dia melakukan kejelekan, maka hakikatnya dia telah merusak kebun tersebut. Dia telah membuat kering sungai yang ada di dalamnya. Maka apabila dia datang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu itu dia sangat membutuhkan amalan salih, maka merugilah orang tersebut. Ibadallah, cukuplah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu berdasarkan pada akhirnya. Maka barang siapa yang akhir amalannya merupakan amalan alul jannah, maka dia termasuk dari penduduk jannah. Dan barang siapa yang akhir amalannya merupakan amalan ahli nar, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Ibadallah, keistiqomahan, kekokohan, memiliki sebab-sebab tentunya setelah taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab keistiqomahan seorang hamba adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Rasul alaihi salatu wasalam, di antara doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbu kami di atas agamamu. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau selewengkan kalbu kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikanlah rahmat-Mu dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di antara sebab yang lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, serta mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Demikian pula, demikianlah agar kami kokohkan kalbumu bihi dengan Al-Quran, dan kami membacanya dengan tartil. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, dan antara sebab yang lain dari sebab kokohnya seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga lisan, di mana jika lisan tersebut lurus, niscaya kalbu serta keimanannya pun lurus. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu al-hadis. Keimanan seorang hamba tidak akan istiqomah, tidak akan lurus hingga kalbunya lurus, dan kalbu seorang hamba tidak akan lurus hingga lisannya pun lurus. Di antara sebab yang lain adalah mendorong jiwa untuk beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kokohkan kalbu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah petunjuk, kebaikan serta istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Qur'an, Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Walahadainahum siratan mustaqima. Kalau seandainya mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu lebih baik dari mereka, lebih baik bagi mereka, dan lebih mengokohkan keimanan mereka. Demikian pula niscaya pasti kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti akan kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara sebab yang lain adalah bergaul dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama seseorang sesuai dengan agama temannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka di pagi hari dan petang hari, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang lain yaitu memperbanyak mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian, mengingat apa yang akan terjadi setelah kematian, dari azab dan siksa kubur, dari neraka dan pula jannah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala setelah membimbing kita untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan kita diselewengkan setelah diberi petunjuk, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tiada ada, yang tiada keraguan padanya. Karena mengingat akhirat dengan sebenar-benarnya akan mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.